Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita. Kamu, aku, dia, dan mereka pasti punya mimpi, punya cita-cita. Kamu, aku, dia, dan mereka pasti ingin semua mimpi menjadi nyata. Dan bisa kita lakukan semua, walau tak mudah tapi kita bisa. Pasti ada jalan untuk para pemimpi menuju ujung kita. Hidup akan berwarna jika kita terus berlari. Di antara indahnya warna-warni pelangi, Laskar Pelangi teruslah melangkah dan bermimpi. Bermimpilah terus hingga Tuhan kan memeluk mimpi. Mimpi terus, sampai Tuhan memeluk mimpi kita.